Oke, kali ini tema yang ketiga bersama Wanita dan juga Ramayana ada satu lagu baru lagi. Kancah Dudu! Yang di belakang pasukan goyang.